Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Baik, kita lanjutkan, sampailah kita pada penjelasan pada ayat yang terakhir dari penetapan sifat ar-rahmah al-maghfirah, ar-rahmah dan al-maghfirah. Satu faedah yang belum saya sampaikan dan ini sangat penting sekali, yaitu firman Allah Ta'ala, fallahu khairun hafidha wa huwa arhamur rahimin. Firman Allah tersebut. Di dalam firman Allah tadi itu terdapat sebuah faedah tentang penjagaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan penjagaan Allah terhadap hamba-hambanya itu terbagi menjadi dua, yaitu penjagaan yang umum dan penjagaan yang khusus. Apa yang dimaksud dengan penjagaan yang umum? Penjagaan yang umum adalah maksudnya penjagaan Allah terhadap seluruh makhluknya. Jadi umum, tidak ada satupun makhluk yang tidak dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun jenis penjagaannya bukanlah penjagaan yang khusus, yang hanya orang-orang yang khusus yang mendapatkannya. Namun penjagaan yang dimaksud di sini adalah penjagaan yang umum, yaitu penjagaan dari segala hal yang membahayakan dunianya, agar tercapai maslahat duniawi sebatas apa yang sudah ditakdirkan untuk mereka. Itulah penjagaan Allah yang jenis umum. Jadi kalau seseorang selamat walaupun hujan dan angin kencang, selamat sampai tujuan, itu baru penjagaan apa? Umum. Yang dijaga adalah kemakmuran badannya, yang dijaga adalah hartanya dari perkara yang membahayakan harta tersebut. Baru penjagaan umum, belumlah menunjukkan kecintaan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba-hambanya yang dijaga, seluruh hamba-hambanya yang mendapatkan penjagaan umum tadi. Barulah ketika seseorang mendapatkan rahmat Allah yang khusus, tarbiyah Allah yang khusus, penjagaan Allah yang khusus, yaitu penjagaan Allah yang khusus maksudnya adalah penjagaan terhadap seorang mukmin dari segala hal yang merusak keimanannya serta membahayakan dunia dan akhiratnya. Ketika seorang mukmin dijaga oleh Allah, bisa menuntut ilmu syar'i dengan istiqamah. Ketika seorang hamba dijaga oleh Allah, memiliki pemahaman yang benar terhadap agama Islam, tidak pernah atau tidak sempat untuk mengenal masuk dalam kelompok-kelompok yang batil, yang menyimpang. Ini hakikatnya penjagaan Allah yang khusus, dan hanya orang-orang yang khusus yang memilikinya. Dan setiap orang yang dijaga oleh Allah dengan penjagaan khusus artinya dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidaklah seperti penjagaan orang yang mendapatkan penjagaan umum tadi. Maka betapa sedikitnya orang yang begitu perhatian terhadap penjagaan Allah yang khusus. Seorang yang dijaga oleh Allah dengan penjagaan Allah yang khusus, di antara bentuknya adalah dijaga dari mendapatkan pekerjaan yang haram. Dipermudah untuk mendapatkan pekerjaan yang halal yang bermanfaat untuk bisa menunaikan ketaatannya kepada Allah Ta'ala. Hartanya yang tidak seberapa besar itu justru menyebabkan dia selalu ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam banyak keadaannya. Ini namanya dijaga oleh Allah dengan penjagaan yang khusus. Betapa banyak orang yang kemudian terkecoh dengan penampilan lahiriah seorang untuk menilai seorang itu bahagia atau tidak. Padahal hakikat kebahagiaan ketika seorang mendapatkan penjagaan yang khusus, tarbiyah Allah yang khusus, dan rahmat Allah yang khusus. Betapa sedikitnya dan sulitnya menjadi orang-orang yang khusus, kecuali orang-orang yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita yang hadir di sini termasuk orang-orang yang mendapatkan penjagaan yang khusus, yang dimudahkan oleh Allah taala untuk mendapatkan penjagaannya yang khusus. Allahumma amin. Kemudian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, pada bab ini terdapat penetapan sifat maghfirah dan rahmah bagi Allah taala, sekaligus sebagai bantahan terhadap Jahmiyah dan Mu'tazilah dan yang semisalnya yang mengingkari kedua sifat tersebut. Alasannya karena takut jatuh pada tamtsil, seperti sudah berlalu penjelasannya. Bantahannya ya cukup surat Asy-Syura ayat 11 atau ayat-ayat yang ada pada bab ini sudah cukup untuk menunjukkan bantahan itu. Nah, sekarang perhatian kita pada cara mendapatkan rahmat Allah yang khusus, penjagaan Allah yang khusus, tentu dengan ihsan, dengan takwa, dengan beriman, kemudian juga dengan melaksanakan perintah, berusaha melaksanakan seluruh perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Yang akhirnya ini adalah ketakwaan juga. Kemudian yang berikutnya adalah penetapan sifat ar-ridha dan al-ghadab. Dua, ridha, al-ghadab murka, al-la'nu yaitu melaknat, as-sakhatu yaitu marah, al-karahiyatu yaitu benci, al-intiqamu yaitu menyiksa dengan sangat keras, al-maqtu yaitu benci. Nah, itu sifat-sifat yang akan kita pelajari insyaallah pada 6 ayat pada bab ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman radhiyallahu anhum wa radu'an. Ini adalah salah satu dari sifat fi'liyah yang Allah lakukan sesuai dengan kehendaknya. Sesuai dengan kehendaknya. Jadi Allah meridhai sebagian orang, Allah kemudian memurkai sebagian orang, Allah melaknat sebagian orang, dan seterusnya. Itu termasuk sifat-sifat fi'liyah yang terkait dengan masyiatullah. Kalau Allah menghendaki, Allah akan lakukan perbuatan tadi, perbuatan-perbuatan tadi, dan kalau Allah tidak menghendaki, Allah tidak lakukannya. Maka itulah yang dinamakan dengan sifat fi'liyah. Dan setiap Allah melakukan sifat fi'liyah ini tentu ada hikmah yang terkandung di dalamnya yang maha sempurna. Berikutnya, ayat yang pertama ini Allah berfirman radhiyallahu anhum, maksudnya Allah ridha terhadap amalan ketaatan hamba-hamba Allah yang dimaksud, hamba-hamba Allah yang beriman yang dimaksud dalam ayat ini. Mengapa? Karena mereka melakukan ketaatan itu dengan ikhlas dan sesuai dengan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian waradu'an yaitu mereka pun ridha, dan mereka pun ridha terhadapnya. Maksudnya Allah ridha apa, mereka yaitu hamba-hamba Allah yang beriman tersebut ridha, Allah telah memberi kepada mereka balasan dari amal mereka, balasan berupa kenikmatan. Dan ketahuilah bahwasanya keridhaan Allah itu adalah arfa'u darajatin na'im, kenikmatan yang paling tertinggi ketika diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, berdasarkan surat At-Taubah ayat 72. Jadi Allah ridha terhadap mereka karena ketaatan mereka kepadanya, dan mereka pun ridha terhadap balasan dari Allah Subhanahu wa taala terhadap kedudukannya yang telah Allah anugerahkan kepada mereka. Ini sungguh satu hal perkara yang sangat indah sekali. Oleh karena itu pantas kalau tujuan hidup kita adalah mencari keridhaan Allah, karena tujuan hidup kita adalah ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Sementara ibadah ismun jami'un kulli ma yuhibbullahu wa yardah, yaitu setiap kata yang mencakup seluruh yang dicintai dan diridhai oleh Allah. artinya tujuan hidup kita adalah beribadah, mencari sesuatu yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata oleh bahwasanya ridha Allah adalah derajat yang tertinggi dari kenikmatan yang didapatkan oleh seorang hamba. Orang kalau diridhai dan dicintai oleh Allah, tidak usah khawatir nasibnya nanti mau jadi apa. Karena yang meridhoinya adalah sang pemilik alam semesta, yang maha kaya, yang tidak habis-habis kepemilikannya. Itu. Maka kalau Anda benar-benar memperhatikan perkara-perkara yang menyebabkan Anda diridhai oleh Allah, dan Anda benar-benar menjadi orang yang diridhai oleh Allah, sudah tidak usah khawatir orang yang seperti ini. Ciri khasnya adalah wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Baik. Berikutnya yaitu wa may yaqtul mu'mina muta'ammida fajazaohu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa lanah. Dan barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, seorang mukmin, kata seorang mukmin di sini berarti tidak termasuk dalam cakupan ayat ini kalau membunuh orang kafir. Yang kedua, muta'ammida, dari kata dengan sengaja di sini keluar dari cakupan kata ini adalah membunuh dengan khata', dengan tidak sengaja. Karena orang yang sengaja itu sengaja membunuh seorang mukmin itu maksudnya adalah orang yang sengaja membunuh orang lain yang dia ketahui maksum, terjaga darahnya, yang dia ketahui sebagai seorang muslim yang tidak boleh ditumpahkan darahnya, kemudian dia dengan sengaja membunuhnya, dengan niat membunuhnya, dengan melakukan satu tindakan yang yaglibu aladhan, dugaan kuatnya akan menyebabkan kematian. Ini namanya dengan sengaja. Ini penting kalau sudah masalahnya terangkat kepada peradilan islami. Definisi yang seperti ini penting. Yaitu orang yang punya niat dengan sengaja dan dia tahu yang akan dibunuh adalah seorang muslim yang haram darahnya ditumpahkan, kemudian dia perlakukan dengan cara yang dugaan kuat cara yang seperti itu menyebabkan terbunuhnya seseorang. Oleh karena itu, seseorang kalau terpenuhi kriteria seperti itu, apa? Wa may yaqtul mu'mina muta'ammida fajazaohu jahannam, maka balasannya adalah jahannam, yaitu salah satu tingkatan dari neraka. Khalidan fiha. Kata khalidan fiha, jangan sampai difahami kekal selamanya di dalam neraka, karena nanti akan terjerumus pada pemahaman teroris khawarij. Karena dosa membunuh adalah bukan dosa yang menyebabkan dosa membunuh yang dimaksud dalam ayat ini adalah bukan dosa yang menyebabkan pelakunya keluar dari agama Islam. Lalu difahami apa khalidam fiha? Karena kalau kita lihat namanya khalid biasanya diartikan kekal selama-lamanya. Khalidam fiha, kekal selama-lamanya di neraka jahannam. Jawabannya adalah namanya khalid tidak selalu diartikan kekal. Karena khalid juga mengandung makna muqiman fi jahannam, yaitu menetap di jahannam dalam waktu yang lama. Itu namanya khalid. Khalid. Di antara mana khalid adalah tinggal dalam waktu yang lama. Kemudian apa balasannya juga? Wa ghadiballahu alaihi, dan Allah murka kepadanya. Maka seorang tertuntut untuk memperhatikan hakikat, bukan sebatas penampilan lahiriah saja. Karena kalau seseorang itu sampai dimurkai oleh Allah, walaupun lahiriahnya dia makmur, gajinya besar, rumahnya mentereng, dan seterusnya, maka hakikatnya seorang ini sangat mengkhawatirkan suatu saat tiba-tiba diadab dengan adab yang pedih. karena dia di hakikatnya dibiarkan oleh Allah tenggelam dalam kemaksiatan, ketika dengan rezeki yang semakin banyak dia lupa diri, dia terus melakukan kemaksiatan, tidak segera bertaubat, maka justru ini yang mengkhawatirkan. Tapi kalau seorang itu menjadi orang yang diridhai oleh Allah, walaupun secara lahiriahnya dia sepertinya kesulitan ekonomi ataupun kesulitan yang lainnya, sakit parah dan seterusnya, tapi kalau kita buka dadanya, kalau dinampakkan oleh Allah isi hatinya, maka hakikatnya dia merasa lapang dadanya, dia bahagia, dia tenang hatinya. Dan ini tidaklah didapatkan kecuali oleh seorang mukmin, karena seorang mukmin adalah kehidupannya sungguh mengagumkan. Jika mendapatkan nikmat dia bersyukur, dan dia, jika mendapatkan musibah dia bersabar. Syukur dan sabar sama-sama baik bagi seorang mukmin. Berikutnya, jazauhu di sini maksudnya adalah ikob, yaitu balasan siksa di akhirat. Selain mendapatkan murka dari Allah Ta'ala juga walanah, Allah pun melaknatnya. Maksudnya Allah mengusir dia dari, yaitu mengusir orang tersebut, hamba tersebut dari rahmatnya. Karena namanya rahmat itu definisinya adalah at-tardu wal ib'ad an rahmatillah, yaitu mengusir, menjauhkan dari rahmat Allah. Mengusir dan menjauhkan dari rahmat Allah. Seseorang kalau diusir dan dijauhkan dari rahmat Allah, maka mau hidup dengan apa dia? Bukankah dia selalu membutuhkan rahmat Allah hakikatnya? Kemudian, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, di dalam ayat ini terdapat yaitu penetapan sifat murka al-ghadab, kemudian al-la'nu, dan juga demikian yaitu pada ayat yang sebelumnya penetapan sifat ar-ridha. Penetapan sifat ar-ridha. Kemudian ayat yang ketiga. Pada ayat yang ketiga Allah Ta'ala berfirman, dzalika bi'annahum muttaba'u ma askhatallah wa karihu ridwanah. Dalam ayat ini Allah Ta'ala berfirman, yang artinya yang demikian itu adalah karena sesungguhnya mereka mengikuti apa yang menimbulkan kemurkaan Allah, dan karena mereka membenci apa yang mendatangkan keridhaannya. Dalam ayat ini Allah sebutkan tentang masalah orang-orang kafir. Karena dalam ayat sebelumnya bagaimana apa disebutkan yaitu orang kafir. Bahwasanya orang kafir dalam ayat ini adalah tipe orang yang tenggelam dalam kemaksiatan dan juga demikian mengikuti syahwat yang diharamkan. Mereka membenci keridhaan Allah. Maksudnya mereka membenci perkara-perkara yang diridhai oleh Allah berupa keimanan, berupa ketaatan, berupa amal saleh. Nah, ciri khas orang kafir yang tidak memiliki keimanan pantas seperti itu. Kalau melihat amal saleh, dia benci, dia tidak suka. Kalau hidup di lingkungan orang-orang saleh, dia merasa tidak bebas. Karena kemungkaran sedikit ditegur, kemungkaran sedikit diingkari, ada yang mengingatkan. Mau ngelihat yang buruk-buruk, tontonan yang porno, ada yang mengingatkan. Mau kemudian seks bebas, ada yang mengingatkan, ada yang mengingkari. Mau kemudian ini dan itu, ada yang mengingkari. Ini ciri khas orang kafir. Maka dari itu, kalau ada seorang yang mengaku beriman, seorang yang mengaku beragama Islam, seorang yang mengaku hamba Allah, kemudian merasa enggak tentram hidup di komunitas orang-orang yang ngaji, merasa enggak senang karena enggak bebas melakukan kemaksiatan ini dan itu, dan terus ingin pindah ke komunitas yang yaitu individualistik, mau ini apa namanya zina sampai meninggal dunia di apa namanya kos-kosannya terserah, atau kemudian mau di apartemennya terserah, urusan dia, urusan saya. Nah, ini dipertanyakan. Kebaikan keimanannya itu dipertanyakan. Karena dia berarti ada perkara yang mengurangi keimanannya. Karena ciri khas seorang mukmin itu cinta. Apa? Cinta Allah. Juga demikian cinta. Yang pertama cinta Allah. Urutan yang kedua cinta apa? Cinta amalan-amalan yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Lingkungan yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kos-kosan yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang hidup al-amr bil ma'ruf wa nahyu anil munkar di situ. Yang tidak cuek dengan kemungkaran dan seterusnya. Nah, ingat ini buah dari kita mengimani bahwasanya di antara sifat Allah adalah yaitu sifat as-sakhatu. Di antara sifat Allah adalah sifat as-sakhatu. Enggak begitu jelas apa tulisan ketikan saya di sini, jadi harokatnya jika tidak salah ingat kha-nya berfathah. As-sakhatu yaitu sifat marah. Kemudian juga demikian di antara sifat Allah, di antara buah dari keimanan kita mengimani bahwasanya Allah itu murka adalah kita menghindari segala perkara yang dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi bukan hanya sekedar maklumat bahwasanya oh saya sudah tahu bahwasanya di antara sifat Allah adalah as-sakhatu. Tidak, tapi tindak lanjutnya apa? Karena Ibnu Qayyim telah menjelaskan wa akmalun nas ubudiyatan al-muta'abbitu bijami'il asma was-sifat allati yattali'u 'alaihal bashar, yaitu manusia yang paling sempurna keimanannya adalah orang-orang yang beribadah dengan melaksanakan tuntutan peribadatan pada setiap nama dan sifat Allah yang diketahui oleh manusia, yang disebutkan dalam syariat Islam ini. Setiap sifat yang kita pelajari, maka kita berpikir, apa tuntutan peribadatan yang saya persembahkan kepada Rabb saya. Bukan sebatas maklumat untuk memperluas wawasan tauhid, tidak. Kemudian berikutnya, falamma asafu nantaqamna minhum. Ini juga penetapan sifat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat marah. Memiliki sifat marah. Ini ayat yang ke 3. 1 2 3 keempat ya, ayat yang keempat. Ini. Maka tatkala mereka membuat kami murka, berarti menetapkan sifat murka bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka apa? Kami menghukum mereka. Kami menyiksa mereka dengan siksaan yang keras. Kami menyiksa mereka dengan siksaan yang keras. Yaitu al-intiqam, penetapan sifat al-intiqam, yaitu menyiksa dengan sangat keras. Kapan itu? Dalam ayat ini disebutkan ketika seseorang yaitu membuat marah Allah Subhanahu wa taala. Saya belum mendapatkan penjelasan ini terkait dengan orang-orang kafir atau kaum mukminin yang melakukan sebagian dosa. Perhatikan di sini ayat yang berikutnya, yaitu ayat yang ke-5. Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini menyebutkan bahwasanya Allah membenci keikutsertaan orang-orang munafik dalam jihad. Padahal jihad itu amal soleh. Tapi ada sebagian orang yang Allah membenci untuk melakukan zahirnya melakukan ketaatan. Dikarenakan suatu sebab. Karena Allah Ta'ala berfirman dalam ayat ini, yaitu walakin kahirallahum bi'athahum, akan tapi Allah tidak mencintai keberangkatan mereka berjihad. Allah membenci keluarnya mereka berjihad bersama kalian wahai kaum mukminin. Fathabbatahum, maka Allah halangi mereka, Allah tahan mereka dari keluar berjihad bersama kalian wahai kaum mukminin. Dan Allah tidak tolong mereka untuk bisa mudah berangkat berjihad bersama kaum muslimin, jihad yang syar'i. Mengapa demikian? Ini haruslah kita fahami. Padahal jihad itu amalan soleh. Kok ada sebagian orang yang memang Allah halangi untuk melakukan amal soleh, akhirnya demikian. Ini harus kita fahami satu qadaan wa qadara. Bahwasanya ini dalam konteks takdir Allah. Kalau takdir Allah berarti terkait dengan kehendak Allah, al-masyiah, maka al-masyiah tidak melazimkan al-mahabbah. Sesuatu yang ditakdirkan oleh Allah tidak mesti menunjukkan kecintaan Allah kepada perkara yang ditakdirkan tadi. Iblis Allah takdirkan tercipta, tapi Allah tidak mencintai iblis. Allah membenci iblis. Setan takdirkan tercipta, tapi Allah tidak mencintai setan. Itu yang pertama. Yang kedua, tidaklah Allah mentakdirkan sesuatu yang ternyata dibenci oleh Allah kecuali ada hikmahnya. Bisa terkadang kita ketahui, bisa tidak. Tapi kita harus yakini pasti ada hikmahnya yang besar di balik itu semua. Padahal orang-orang munafikin yang disebutkan dalam ayat ini, Allah takdirkan mereka ini sesungguhnya memiliki kemampuan untuk berangkat. Namun ternyata Allah halangi, Allah tahan mereka dari keberangkatan berjihad. Allah tidak menolong orang munafikin untuk bisa melaksanakan amal soleh berupa jihad. Ini secara kauni, takdiri, qadari, sesuai dengan tuntutan hikmahnya. Walaupun secara syar'i jihad itu merupakan amal yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala. Apalagi ini konteksnya adalah berjihad bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka adalah jihad yang sangat agung. Nah, di sini dari kata kariha ini menunjukkan sifat Allah al-karahiyah, yaitu benci. Apa hikmahnya? Kalau kita ingin tahu hikmahnya, maka disebutkan pada ayat yang sesudahnya. Lau kharaju fikum ma zadukum illa khabala. Kalau seandainya mereka keluar berjihad bersama kalian, maka apa? Tidak menambah kekuatan kalian, malah membuat kekacauan. Allah Maha tahu apa yang akan terjadi. Kalau fulan ini kemudian dimudahkan untuk melakukan amalan ketaatan, kok kemudian nantinya jadi sombong dengan amalan ketaatan tadi, jadi sombong dengan prestasi amal soleh tadi, dia jadi kagum, jadi ujub, maka di antara bentuk rahmat Allah yang khusus kepada orang mukmin tadi, jika itu orang yang beriman, Allah tidak permudah dia melakukan amal soleh tadi. Padahal secara kandidat, dia harusnya lebih senior daripada teman-teman yang lain untuk jadi ketua panitia misalnya. Amal soleh ini. Tapi Allah halangi. Atau jadi pengurus wisma. Atau kemudian jadi pengurus talim ini dan itu. Allah halangi. Ada hikmah besar di balik itu. Di antara hikmahnya bisa jadi ini bentuk rahmat khusus baginya. Kalau seandainya dimudahkan oleh Allah, bisa, Allah mah tahu apa yang akan terjadi. Dia bisa jadi ujub, bisa jadi sombong, bisa jadi merendahkan orang lain, bisa jadi dan seterusnya. Tidak ikhlas, sudah kerjanya capek, enggak ikhlas pula. Bukan keridhaan Allah yang dapatkan, kemurkaan Allah yang dapatkan. Daripada seperti itu, mending enggak jadi melakukan amal soleh tadi. Hikmah dibalik pentakdiran Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ajaban li amril mukmin. Seorang mukmin itu mengagumkan kehidupannya. Mak sudah berusaha keras untuk mendapatkan satu amal soleh, kemudian kok enggak dapat, dia tetap. Raditu billahi rabba. Saya ridho Allah sebagai Rabbku, sebagai pengaturku, sebagai pemeliharaku. Dia sudah pasang jam untuk mengingatkan sholat malam. Dia sudah benar-benar tekad kuat untuk tidur tidak terlalu larut malam. Tapi ternyata bablas juga sholat malamnya. Semua sekos-kosan pada sholat malam, dia sendiri yang sampai subuh pun gak dengar adzannya. Ada hikmah di balik itu semua. Ketika dia merasa malu kepada teman-temannya, ketika dia merasa malu, biasanya soft pertama kok soft terakhir. Ketika dia merasa malu, ada apa di balik itu semua? Adakah udang di balik rempeyek? Seperti ini. Bisa jadi amalan ketaatan yang biasa dilakukan bukan karena Allah, karena status keikhwanan yang sejati dalam tanda petik yang ingin dia dapatkan. Nah ini. Ini perlu perenungan. Buah positif dari mempelajari nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya ayat yang berikutnya yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la ta'lamun. Amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kalian mengatakan apa-apa yang tidak kalian kerjakan. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Ayat ini menunjukkan bahwasanya Allah memiliki sifat al-maqtu yaitu benci. Allah sangat benci kepada orang yang mengatakan sesuatu yang tidak ia lakukan. Nah, kesimpulan dari bab ini bahwasanya Ahlussunnah wal Jamaah menetapkan sifat-sifat fi'liyah bagi Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan di atas dengan sebenarnya hakiki, tidak ditaktil, ditahrif, ditakyif, ditamtsil, tetapi benar-benar menetapkan dengan sebenarnya sesuai dengan keagungan Allah taala. Murka Allah tidak sama dengan murka manusia, kebencian Allah tidak sama dengan kebencian manusia, sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian seorang muslim tertuntut untuk memperhatikan sebab-sebab kemurkaan Allah. Sebab-sebab kemurkaannya adalah kekufuran, kebidahan dan kemaksiatan, baik dosa besar maupun dosa kecil. Berikutnya yaitu penetapan sifat al-maji dan al-ityan. Keduanya diartikan kedatangan Allah taala. Al-ityan kedatangan, al-maji kedatangan, maksudnya adalah kedatangan Allah taala. Dalam ayat ini terdapat dalam bab ini terdapat 4 ayat yang semuanya menunjukkan sifat al-maji dan sifat al-ityan dari zahir ayat, kecuali ayat yang terakhir. Ayat yang terakhir itu tidak ada penyebutan kedatangan Allah secara lafaz. Namun konteksnya menunjukkan hal itu. Konteksnya menunjukkan hal itu. Ayat terakhir, ayat dalam surat Al-Furqan ayat 25. Ayat ini tidak ada penyebutan kedatangan Allah, namun konteksnya menunjukkan hal itu. Maksudnya petikan ayat, kalau seandainya ayat tersebut belum lengkap selesai sampai akhir ayat, ya maksud saya adalah petikan. Tapi kalau seandainya lengkap, ya ayat itu semuanya belum, tidaklah menunjukkan secara lafaz kepada penetapan al-ityan dan al-maji. Tinggal dilihat ayatnya itu petikan ataupun lengkap. Baik, ayat yang pertama, Allah Ta'ala berfirman, hal yanzuruna illa ayyatiyahum illa ayyatiyahumullahu fi dhulalim minal ghamami wal malaikatu wa qudiyal amr. Tiada yang mereka nanti-nantikan melainkan datangnya Allah dan malaikat pada hari kiamat dalam naungan awan. Yaitu ada koreksi di sini. Ada koreksi dari, jadi yang terjemahan Aqidah Wasithiyah ya, yang sampulnya batik itu, Al-Aqidah Wasithiyah ya, judulnya begitu. Ini ada banyak koreksi yang saya tuliskan di sini. Setelah saya perhatikan tafsir-tafsirnya, maka saya koreksi sebagian dari penerjemahan-penerjemahan ini, tapi banyak yang sudah bermanfaat bagi kita. Jazahumullah, jazahullah khairul jaza bagi penulisnya. Semoga Allah balas dengan balasan yang sebaik-baiknya. Walaupun demikian, dalam rangka untuk menunaikan amanah ilmiah, ada beberapa penerjemahan yang perlu dikoreksi, bahkan masuk kategori salah fatal. Oleh karena itu, apa namanya, sesungguhnya setiap terjemahan yang ada koreksinya sudah saya stabilo di sini. Kemudian saya tuliskan pakai pensil kecil-kecil untuk apa namanya sebagai ralatnya atau sebagai koreksinya atau sebagai pemilihan terjemahan yang lebih tepat kalau seandainya sudah tepat. Namun karena apa enggak jelas mata saya ngelihat apa tulisan koreksian saya di sini, maka insya Allah saya tunda. Besok saya lupa bawa apa, bawa lampu. Baik, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan tentang yaitu orang-orang kafir yang meninggal, yang tidak mau masuk ke dalam Islam. Mereka justru mengikuti langkah-langkah syaitan. Mereka Allah kabarkan yandurun, ya kelak di hari kiamat mereka yandurun. Yandurun maknanya tidak mesti melihat. Yandurun di sini maknanya adalah yantadirun, yaitu menunggu, menunggu. Apa yang mereka tunggu? Yaitu datangnya Allah di sini. Datangnya Allah. Yaitu illa ayyatiyahumullah. Melainkan datangnya Allah. Tiada yang mereka nanti-nantikan. Melainkan datangnya Allah kepada mereka. Ini berarti ada penetapan sifat al-ityan datang atau ya'ti, al-ityan datang. Untuk apa Allah datang? Disebutkan di sini yaitu li faslil qada, untuk memutuskan perkara di antara manusia, di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari kiamat, agar Allah nantinya kemudian membalas setiap pelaku amal sesuai dengan amalannya, sesuai dengan amalannya. Ingat, di hari itu adalah hari pembalasan, bukan hari amalan. Kalau hari pembalasan, yang ada adalah hitung-hitungan amalan, kemudian diantaranya adalah tukar-menukar pahala ataupun dosa. Jangan bermimpi kemudian ada bagi-bagi pahala secara gratisan. Masing-masing sibuk, masing-masing perhatian dengan yaitu pahala-pahala dia, pahala-pahala yang berhak dia dapatkan maupun dosa-dosanya. Karena sudah tidak ada lagi pintu meminta maaf ketika itu kepada sesama. Sudah tidak ada lagi pintu untuk memperbanyak amal ibadah ketika itu. Maka apa? Orang begitu perhatian sekali kepada pengambilan pahala dari orang lain. Kalau seandainya mendolimi dirinya, pahalanya. Tukar menukar pahala atau kemudian apa? Tukar menukar dosa. Atau maksudnya mengalihkan dosa atau mengalihkan pahala. Mungkin kalimat tukar saya ganti demikian. Karena kalau seandainya seseorang itu mendolimi, maka jalan keluarnya adalah kisos. Pembalasan yang adil. Pembalasan yang adil itu diantara prosesi, maksudnya di hari akhir. Oleh karena itu, barang siapa yang melakukan kedzaliman mumpung sewaktu di dunia, diselesaikan urusannya di dunia. Karena ketika itu belum tentu orang yang didzalimi itu kemudian tidak membutuhkan satu penuntutan hak kepada Anda sewaktu di akhirat. Karena bisa jadi dia setelah kalkulasi total semuanya, dia apa? Dia ternyata termasuk orang yang kurang amal kebaikannya dan lebih banyak apa? Dosa-dosanya, lebih berat dosa-dosanya. Walaupun secara perhitungan cepat di dunia, dia mungkin tipe orang yang nampaknya sepertinya dia orang yang soleh, nanti gak akan menuntut saya, pahalanya dia yang dia dapatkan banyak. Itu secara perhitungan cepat. Nah, ternyata perhitungan yang sebenarnya, hisab yang sebenarnya, ternyata dia tidak demikian. Maka menuntut hak kepada Anda. Kisos. Karena permasalahannya ketika itu di hari akhir, permasalahannya sangat besar. Bukan permasalahan yang sederhana. Kemudian, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, ayat yang berikutnya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala pada surat yaitu Al-An'am ayat 158. Hal yanduruna illa an ta'tiyahumul malaikatu au ya'tiya rabbuka au ya'tiya ba'du ayati rabbik. Yawma ya'ti ba'du ayati rabbik. Yawma ya'ti ba'du ayati rabbik. Yang mereka nanti-nanti tidak lain hanyalah kedatangan malaikat kepada mereka untuk mencabut nyawa mereka dan kedatangan Rabbmu. Atau kedatangan sebagian ayat atau tanda-tanda Rabbmu pada hari datangnya ayat Rabbmu. Demikian kurang lebihnya terjemahan surat Al-An'am ayat 158 ini. Di sini terdapat penetapan sifat al-ityan, kedatangan. Bahwasanya yang datang benar-benar Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan selain Allah atau bukan perintah Allah sementara Allah tidak datang. Berikutnya adalah firman Allah Ta'ala, waja'a rabbuk, dan datanglah Rabbmu. Ja'a, ini berarti al-maji, sifat datang bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Juga demikian, kalau pada ayat yang terakhir, sebagaimana sampaikan tadi, ayat ini tidak ada penyebutan kedatangan Allah, namun konteksnya menunjukkan hal itu. Kesimpulannya dari bab ini, Imam Al-Qayyim menjelaskan bahwa al-ityan dan al-maji yang disandarkan kepada Allah ada dua macam. Pertama muqayyad, kedua mutlak. Muqayyad maksudnya diiringi dengan keterangan pengikat yang menunjukkan kepada makna bahwa yang datang adalah sesuatu yang disebutkan dalam keterangan pengikat itu. Rahmat Allah atau azab Allah. Seperti dalam surat Al-A'raf ayat 52. Adapun al-ityan dan al-maji yang mutlak adalah tidak ada keterangan pengikat. Maka tidaklah menunjukkan kecuali bahwa yang datang adalah Allah sendiri. Sebagaimana dalam surat Al-Baqarah ayat 210 atau Al-Fajr ayat 22. Dalil bab ini. Kemudian, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, di dalam penjelasan tentang sifat al-maji dan al-ityan ini, tidak boleh seseorang kemudian menyimpangkan dari makna yang sesungguhnya dari al-maji dan al-ityan. dengan cara mentakwilkan maji dan ityan Allah, itu maksudnya adalah maji dan ityan perintah Allah. Yang datang itu perintahnya, bukan Allah sendiri. Nah, sebagaimana dilakukan oleh nufatus sifat. Nufatus sifat, yaitu penolak sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara umum, disifati seperti itu kelompok tersebut. Dan juga demikian, tidak boleh ketika kita mendapatkan penyebutan firman Allah wa ja'a rabbuk, kemudian seorang kemudian mengatakan ja'a amruhu. Maksudnya wa ja'a amru rabbik, ditakwilkan seperti itu, ditafsirkan secara batil, yang datang itu adalah perintah Rabbmu. Dan datanglah Rabbmu diartikan dan datanglah perintah Rabbmu. Ditambahkan kata perintah antara datang dan Rabbmu, sehingga hasilnya adalah dan datanglah perintah Rabbmu. Dalam rangka untuk menolak keyakinan yang benar, yaitu yang datang benar-benar Rabbmu. Yang datang benar-benar Ar-Rabb, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian berikutnya, sifat, penetapan sifat al-wajhu bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat wajah. Penetapan sifat wajah bagi Allah Ta'ala artinya Allah memiliki wajah. Pada bab ini terdapat dua ayat yang semuanya menunjukkan penetapan sifat wajah. Ahlussunnah wal Jamaah menetapkan bahwa wajah di sini maksudnya adalah wajah yang sebenarnya sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang dinamakan dengan sifat dzatiyah. Sifat dzatiyah, sifat yang senantiasa ada pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak boleh kita katakan kalau Allah menghendaki Allah memiliki wajah, kalau Allah tidak menghendaki Allah tidak memiliki wajah. Tidak sebagaimana sifat-sifat fi'liyah tadi. Kemudian pada ayat yang pertama, wa yabqa wajhu rabbik, dan kekalah wajah Rabbmu, dzul jalali wal ikram. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Yang memiliki keagungan dan memiliki pemuliaan dan kemuliaan. Baik. Di sini ikhwan fillah, kita fokus terlebih dahulu kepada penetapan sifat al-wajhu. Bagaimana alasan pendalilannya, wajud dalalahnya? Dari ayat ini menunjukkan penetapan sifat wajah bagi Allah. Sisi pendalilannya ada dua. Yang pertama, diidofahkannya wajah kepada Rabb. Idofah di sini, idofah, sifah kepada mausuf. Mengapa? Karena tidak bisa dipisahkan antara wajah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana kaidahnya, satu kata kalau disandarkan, diidhafahkan kepada Allah, kepada kata Allah, maka dilihat. Bisakah? Maka dilihat. Apakah kata yang diidhafahkan tadi, pada kata Allah tadi, itu terpisah dari Allah? Kalau terpisah, maka itu idhafah makhluk kepada Al-Khaliq. Yang diidhafahkan adalah makhluk. Mudhaf ilaihnya adalah Al-Khaliq, sang pencipta. Seperti Baitullah, rumah Allah. Rumah, kata rumah disandarkan pada kata Allah. Karena rumah dengan Allah, maksudnya masjid dengan Allah itu terpisah, maka haruslah difahami penyandaran di sini adalah penyandaran makhluk, yaitu rumah itu makhluk kepada Al-Khaliq, pada sang penciptanya. Allah itu adalah Al-Khaliq, sang pencipta alam semesta termasuk pencipta masjid. Dengan demikian tidak boleh difahami Baitullah, masjid itu Baitullah adalah Allah berada di dalam masjid itu. Tidak boleh difahami seperti itu. Adapun idhofah, kalau kemudian mudhof dan mudhof ilaihnya tidak bisa terpisah. Kalau ini penyandaran kata yang disandarkan kepada kata Allah, seperti misalnya wajhullah, wajah Allah. Pada manusia saja enggak bisa terpisah wajah manusia dengan manusianya. Tidak bisa, sebentar saya tak mau ngambil wajah saya di ketinggalan di kos-kosan. Enggak bisa seperti itu. Nah, ini menunjukkan apalagi kepada Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan Allah Subhanahu wa taala. Wajah itu kalau disandarkan kepada kata Allah itu menunjukkan sifat Allah Subhanahu wa taala. Satu itu. Kedua, sisi pendalilannya ataupun alasan pendalilannya bahwasanya disifati, yaitu naatnya gitu maksudnya, disifati sifat wajah Allah, saya ulangi, disifati wajah Allah dengan apa, keagungan al-jalal dan dengan al-jalal dan al-ikram, keagungan dan pemuliaan ataupun kemuliaan. Karena wajh itu marfu, sementara dhu juga marfu, berarti sifatnya. Tidak mungkin sesuatu yang disifati kemudian hakikatnya enggak ada. Kalau Anda mengatakan apa namanya, saya mau mengambil sepeda motor saya yang berwarna biru, kemudian bermerek ini dan itu. Setelah itu kemudian ditanya oleh temanmu, mana sepeda motornya? Di toko. Mungkin temanmu akan berpikir pegang baduknya, panas apa tidak. Kalau butuh dirukyah, dirukyah. Kalau tidak, paracetamol 3x1, kemudian amoksilin 2x1 setelah minum dihabiskan. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Duh, aneh, disifati kemudian apa? Gak ada barangnya. Wajah Allah disifati di sini. Kalau seandainya dzul jalali wal ikram adalah sifat Rabb, Ar-Rabb, bukan sifat wajahnya, tentulah dzul jalali wal ikram, bukan dzu tapi dzi, majrur. Majrur. Seperti itu. Kemudian apa makna al-jalal? Keagungan. Apa makna al-ikram? Dua makna. Yang pertama, yang berhak dimuliakan dari segala hal yang tidak layak bagi Allah. Itu maksudnya al-ikram. Allah, saya ulangi, wajah Allah disifati dzul ikram, maksudnya adalah yang berhak dimuliakan dari segala yang tidak layak. Kemudian al-ikram dengan makna yang kedua adalah pemuliaan, pemuliaan, pemuliaan. Maksudnya Allah lah al-mukrim li anbiya'ihi. Allah lah yang memuliakan para nabinya, wa ibadihi as-salihin, dan hamba-hambanya yang saleh. Hamba-hambanya yang saleh. Kemudian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, berikutnya pada ayat yang kedua, kullu syai'in halikun illa wajhah. Tiap-tiap sesuatu pasti binasa kecuali wajahnya. Ini juga terdapat penetapan sifat wajah bagi Allah Ta'ala. Bahwasanya wajah Allah itu kekal. Otomatis Allah juga kekal. Otomatis dikatakan, begitu maksudnya, Allah juga otomatis dikatakan Allah kekal. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Di dalam ayat ini terdapat penetapan sifat wajah yang hakiki bagi Allah Subhanahu wa taala. Mengapa demikian? Karena disebutkan dan ditetapkan serta dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa seluruh yang ada di langit dan di bumi akan mati, akan binasa kecuali wajah Allah Subhanahu wa taala. Allah maha kekal, wajah Allah maha kekal. Kalau sesuatu itu ditetapkan seperti itu, berarti ada hakikatnya. Ahlussunnah wal Jamaah menetapkan wajah Allah sesuai dengan keagungannya, tidak mentakwil, mentahrif dengan zat atau pahala atau arah atau yang lainnya. Mengapa demikian? Karena berdasarkan alasan pendalilan pada ayat yang pertama tadi. Di samping itu juga dalam bahasa Arab wajah itu memang bermakna zat. Saya ulangi, tidak dikenal dalam bahasa Arab wajah bermakna zat atau pahala. Tidak dikenal dalam bahasa Arab wajah bermakna zat atau pahala. Oleh karena itu, kalau ada yang menyatakan bahwasanya zat itu di, wajah di sini maknanya adalah pahala, bukan wajah Allah yang sesungguhnya, maka ini berarti mentahrif, mentaktil, menolak penetapan sifat Allah, menyelewengkan makna sifat Allah dari makna yang sesungguhnya. Lalu bagaimana Ustaz yabtaki bidzalika wajh Allah misalnya? Mencari pahala Allah. Bagaimana ini Ustaz? Jawabannya bahwasanya memang benar seseorang yang mencari kenikmatan bisa melihat wajah Allah, pastilah maknanya mencari pahala Allah. Tetapi yang jadi masalah, ketika seseorang memahami kalimat tersebut sebagai penatilan, penolakan, penetapan sifat wajah, dan hanya menetapkan maksudnya adalah mencari wajah Allah, itu yang salah. Tetapi kalau dia menetapkan dari kalimat ini Allah memiliki wajah, dan benar-benar kita tertuntut untuk mencari kenikmatan yang terbesar, bisa melihat wajah Allah, yaitu kenikmatan di surga yang terbesar, bisa melihat wajah Allah, yang juga mengandung makna bahwasanya ini mencari pahala Allah, karena pahala Allah itu, pahala Allah di surga itu diantaranya adalah wajah, bisa melihat wajah Allah, dan ini kenikmatan yang terbesar di surga, maka itu tidak mengapa dan itu benar. Kalau tetap menetapkan yang asal, yang pokok. Waduh, ditaruh mana muka saya? Oh maksudnya, kata kalimat Ustadz itu maksudnya Ustadz malu. Itu benar. Asalkan Anda menetapkan saya memiliki wajah. Kalau kemudian ada orang mengatakan, ditaruh mana muka saya? Kemudian malu. Nah, itu maksudnya dia malu. Lah kamu yakin gak dia memiliki wajah? Enggak yakin. Paracetamol 3 kali sehari, amoxicillin, haloperidol kalau apa namanya halusinasi. Nah ini. Baik. Maka ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Sudah setengah 6 lebih ya. Sallallahu sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.